Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asrul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita membacakan kitab Bulughul Maram, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya hadis Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang kaifiyah tata cara wudunya Utsman bin Affan, yang mana beliau menyebutkan wudunya tersebut adalah wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan beberapa masalah-masalah, demikian pula perkara-perkara yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan pada akhir hadis ini, dan pada akhir hadis Umran Maula Uthman bin Affan ini, disebutkan lafaz yang tidak dibawakan lafaz tersebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan hadis ini, yaitu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seseorang berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis tersebut, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma yusalli raka'ataini, barang siapa yang berwudu persis sebagaimana wudu'ku ini, yaitu sebagaimana kaifiyah tata cara wudu yang kemarin telah kita sebutkan penjelasannya hadisnya dari Humran Maula Utsman bin Affan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat dua rakaat. Dia wudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat dua rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, tidak memikirkan pada kedua salat tersebut dirinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampunilah seluruh apa yang telah lewat dari dosanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan seorang muslim ketika dia berwudu mencontoh wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala apabila dengan wudu tersebut dia mengerjakan salat dua rakaat, kemudian la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ia tidak memikirkan pada kedua salat tersebut dirinya. Pada lafaz ini lam yuhadditsu fihi ma nafsahu terdapat beberapa pentafsiran dari kalangan mereka para ulama. Di antara yang disebutkan tafsir dari lafaz tersebut adalah penjelasan dari Al-Imam Sur'ani. Naam. Rahmatullahi alaih. Ketika beliau menyebutkan lafaz ini, beliau menyatakan la yuhadditsu nafsahu fihima bi umuri dunya. Artinya adalah dia tidak memikirkan pada dirinya pada kedua sholat yang dia kerjakan tersebut perkara-perkara dunia. Tidak memikirkan urusan dagang, tidak memikirkan urusan-urusan perkebunannya, peternakannya dalam perkara-perkara dunia, wa ma la ta'allaqa lahu, dan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Perkara apa saja? Ya khusyuk ketika mengerjakan sholat tersebut. Ma la ta'allaqa lahu bis sholat. Walau urida lahu hadatsun fa'arada anhu. Namun apabila muncul pada dirinya pemikiran tersebut, ketika sholat dia tiba-tiba teringat, oh di rumah kurang ini, tadi disuruh beli ini, kebetulan lupa dia. Nah, ataukah mungkin ketika sholat dia terfikir, oh ini ada urusan bisnis yang harus saya kerjakan, ternyata di hari ini rencananya demikian dan demikian. Ataukah perkara-perkara apa saja yang tidak ada kaitannya dengan sholat muncul lintasan pemikiran tersebut. Kata Imam Sunani, fa'arada anhu, kemudian dia berpaling dari bisikan dia berpaling dari pemikiran tersebut, dia berpaling kembali khusyuk. Kata beliau, fa bimujarradi urudihi an, na'am, bimujarradi urudihi ufiya anhu wa la ya'uddu muhditsan li nafsihi. Hanya semata-mata dia berpaling dari lintasan-lintasan pikiran tersebut, maka dia tidak termasuk dari seseorang yang memikirkan dirinya. La ya'uddu muhditsan li nafsihi. Sehingga dia termasuk dari keutamaan yang disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Penjelasan beliau sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Aunul Ma'bud, beliau juga menyebutkan hal yang sama dengan apa yang tadi kita nukilkan dari Al-Imam Sunani rahmatullahi alaih. Kata Al-Imam Nawawi, secara makna kita sebutkan, beliau menyatakan, walau urida lahu hadatsun fa'arada anhu bimujarradi urudihi ufiya anhu dzalika wa hasalat lahu hadhihi al-fadilah. Hanya semata-mata dia berpaling dari pikiran tersebut, maka dengan semata-mata dia berpaling darinya akan dimaafkan, dan dia akan mendapatkan keutamaan yang terdapat di dalam riwayat ini insyaallah taala. Li'anna hadza laisa min fi'lihi, karena yang demikian itu bukan termasuk dari perbuatannya. Wa qad ufiya li hadzal ummati 'anil khawatiri allati ta'rudu wa la tastaqir. Dan Allah azza wa jalla memberikan ampunan kepada umat Islam ini dari lintasan-lintasan pikiran yang melintas namun la tastaqir, tidak menetap pada diri seseorang yang berpikir, tidak menetap, la tastaqir, itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan tambahan riwayat ini semakin menyemangati kita seorang muslim untuk berupaya memperbaiki wudu kita, dan berupaya untuk kemudian menjadikan wudu kita sebagaimana wudu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan arti dari hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada nomor yang setelahnya rahmatullahi alaih, itu hadis dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalathan." Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka beristinsarlah sebanyak 3 kali. Ini juga hadis telah kita sebutkan maknanya pada pembahasan yang sebelumnya. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya syaitan itu tidur di khayshumnya, di hidungnya. Naam, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan syariat kepada kita umat Islam ketika terbangun dari tidur-tidur kita untuk kemudian melakukan istinthar, memasukkan air ke dalam hidung memasukkan air itu ke dalam hidung sebagaimana wudu ada istinthar. Ketika seorang melakukan istinthar, ada istinsyak, ya kan, mengeluarkannya, dihirup kemudian dikeluarkan. Dan hadis ini, dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita melakukannya salasan, bukan satu kali, dua kali, tapi tiga kali, menunjukkan syariat Rasul untuk seseorang beristinthar ketika terbangun dari tidurnya yang dilakukan sebanyak tiga kali, berbeda dengan wudu. Kalau wudu boleh seseorang melakukannya sekali, ya kan, boleh dua kali, boleh tiga kali. Tapi dalam hal istinthar, terkhusus ketika seorang terbangun dari tidurnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan, memerintahkan kita seorang muslim untuk melakukannya sebanyak tiga kali istinthar. Dihirup, dikeluarkan. Ambil lagi air, dihirup, kita keluarkan. Ambil lagi air, kita hirup, kemudian dikeluarkan. Naam. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hikmahnya, illatnya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena sesungguhnya syaitan ketika malam tersebut ia tertidur, ia tidur di hidungnya, khayshumihi, di bagian hidungnya. Subhanallah. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya syaitan itu bisa masuk di rongga yang tidak tertutup pada tubuh manusia. Rongga yang tidak tertutup pada tubuh manusia. Nah, rongga tersebut itu hidung, ya kan? Tidak ada penutupnya. Sehingga dia masuk ke bagian situ, sehingga dipilihnya hidung disebabkan karena hal tersebut. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahmatullah alaih beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, menyebutkan tentang hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan seseorang untuk ia beristinthar sebanyak tiga kali ketika terbangun dari tidurnya. Beliau menyatakan wal munasabah wallahu alam, dan kesesuaian hadis ini wallahu alam, fi baitutati syaitani fi hadzal mahal li'anna al-anfa munfazan ila al-qalb. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini syaitan itu tidur di tempat tersebut, di hidung tersebut, karena al-anf yang namanya hidung, munfazan ila al-qalb, ketika diteruskan akan sampai ke hati. Ketika diterus rongga hidung ini kita telusuri, berujung ke hati, al-qalb. Naam. Wa huwa munfazun maftuhun laisa alaihi ghalqun. Itu adalah satu tempat yang senantiasa terbuka, tidak ada penutupnya, ya kan? Enggak ada penutupnya. Kalau mata itu kan bisa ditutup, mulut itu bisa ditutup. Naam. Kalau telinga ada penutupnya enggak? Hah? Kalau antum lihat telinganya teman antum itu tebus, bolong seperti hidung enggak? Hah? Ada kan? Ada apa namanya itu? Hah? Ada gedang telinganya, ya kan, yang warnanya putih itu, nutup. Nah. Jadi lubang manusia yang senantiasa terbuka dan sampai ke hati manusia itu ternyata hidung, al-anf. Sehingga dipilihlah tempat tersebut sebagai tempat istirahatnya syaitan di malam tersebut. Naam. Fasyaitana yabitu alaihi min ajli ay ya'thara ala qalbil insan. Kata beliau, syaitan tidur atau memilih tidur di tempat tersebut disebabkan tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh pada hati manusia. Memberikan pengaruh pada hati manusia. Wa in kana al-insan la yash'uru bidzalika wa la yadri bihi, walaupun manusia tidak sadar, tidak tahu ada syaitan di sini. Nah, enggak sadar dia. Nah, enggak sadar kan ada syaitan masuk ke dalam sini, kan enggak sadar. Nah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan demikian. Disebutkan di dalam lafaz yang lainnya, inna syaitan yajri min ibni adama majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu bisa masuk ke tubuh manusia seperti halnya mengalirnya darah, itu bisa masuk sini, alir, menggoda manusia, dan yang semisalnya. Sehingga pentinglah ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah untuk seseorang memperhatikan dan menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika bangun, jangan lupa untuk kemudian dia beristinsar sebelum berwudu. Dia istinsar 3 kali agar supaya syaitan ini tidak ada di bagian hidungnya. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah disyariatkannya seseorang beristinsar ketika dia terbangun terjaga dari tidurnya. Nah, dengan menggunakan air. Namanya istinsar itu tidak bisa menggunakan debu ya. Nah, tapi menggunakan air karena harus dihirup. Tidak dengan asap ya. Tidak. Nah, tapi dengan air, Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama syariat untuk seseorang beristinsar itu juga diberlakukan bagi seseorang yang memiliki kondisi air yang sedikit. Kalau semisal ada air, ya diambil istinsar. Dia melakukan istinsar. Tidak bisa diganti dengan wudu. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Yang menjadi pembahasan di sini adalah apakah syariat istinsar ini dilakukan oleh seorang muslim di setiap ia terbangun dari tidur malamnya atau di setiap kali ia terbangun dari tidur, baik di pagi hari atau di siang hari. Nah, tidak di malam hari, tidak hanya khusus di malam hari saja, tapi di seluruh waktu. Apakah demikian? Dalam bab ini terjadi khilaf di antara para ulama terkait waktunya. Apakah disyariatkan untuk kemudian seseorang melakukannya di malam hari ataukah di seluruh waktu yang ada. Sebagian berpendapat dengan lafaz hadis yabitu ala khayshumihi. Syaitan itu di malam hari, bata yabitu. Nah, kata-kata bata yabitu itu menunjukkan tidur di malam hari. Di malam hari, bukan di siang hari, sehingga dibawakan hadis ini ke zahirnya. Naam. Tidak kemudian diterapkan di seluruh waktu, namun di malam hari saja sebagaimana dhahir dari hadis yang tadi kita sebutkan, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, menunjukkan ketika seorang tidur di siang hari atau di pagi hari ini tidak perlu dia melakukan istinsar tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah apakah seseorang ketika terbangun dari tidurnya dia mencukupkan istinsar pada wudunya ataukah dia perlu beristinsar di luar dari wudu, sehingga ketika dia setelahnya ingin berwudu berarti dia istinsar berapa kali? Kalau wudunya 3 kali 3 kali berarti 3 kali istinsar, ya kan? Semisal seorang bangun subuh harus sholat, dia berwudu, apakah cukup baginya untuk kemudian melakukan istinsar ini di wudunya sehingga tidak disendirikan di luar dari wudu, ataukah dia lakukan di luar dari wudu? Kalau semisal di luar dari wudu berarti dia istinsar dulu 3 kali baru kemudian berwudu. Kalau mencukupkan dengan wudunya berarti dia tidak perlu beristinsar, dia berwudu. Ketika beristinsar dia melakukannya sebanyak 3 kali sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dalam bab ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Apakah itu cukup dilakukan di wudu atau tidak? Naam. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya syarat istinsar ketika seseorang dia terbangun dari tidurnya dilakukan ketika dia hendak berwudu. Ketika dia melakukan istinsar maka dia melakukannya sebanyak 3 kali istinsar. Jadi ketika bangun dari subuh jangan beristinsar 2 kali atau 1 kali tapi 3 kali istinsar. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para ulama itu mensyaratkan istinsar pada wudu, bukan di luar wudu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sunani di dalam kitab beliau Subulus Salam rahmatullahi alaihi. Beliau menyebutkan al-hadithu dalilun ala wujubil istinsar 'indal qiyami minan naumi mutlaqan. Di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya seseorang melakukan istinsar ketika terbangun dari tidurnya secara mutlak. Naam, illa anna riwayatan lil Bukhari, akan tapi ternyata di sana ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dengan lafaz idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa. Apabila salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya kemudian dia berwudu. Fal yastanthir thalasan fa inna syaitan, sampai dengan akhirnya. Maka ketika dia berwudu dia beristinsar sebanyak 3 kali istinsar karena sesungguhnya syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yabitu ala khayshumihi. Sehingga Imam As-Sunani menyebutkan riwayat yang mutlak yang menyebutkan syarat istinsar ini dilakukan di setiap dilakukan ketika seorang terbangun dari tidurnya itu dikhususkan dengan riwayat Bukhari yang menyebutkan dengan lafaz fatawaddaa, ketika dia berwudu maka jangan dia beristinsar 2 kali atau 1 kali tapi dia melakukannya sebanyak 3 kali istinsar. Naam. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya syarat istinsar ini dilakukan oleh seseorang baik ketika dia berwudu atau tidak berwudu. Baik ketika dia berwudu atau tidak berwudu. Yani di luar wudu itu juga diterapkan. Ketika seseorang dia terbangun dari tidurnya kemudian hendak makan sahur maka dia istinsar dulu 3 kali istinsar. Naam. Dengan keumuman riwayat yang disebutkan dengan pada lafaz yang tadi kita bacakan. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi idza istaqadha ahadukum min naumihi. Tidak disebutkan dengan lafaz fatawaddoa. Naam. Dan ini adalah pendapat wallahu a'lamu bishawab yang rajih dan lebih berhati-hati. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, demikian pula dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam keterangan yang beliau sampaikan ketika mensyarah hadis ini, wa huwa ghairu istinsaril wudu li anna al istinsara fil wudu yakunu min a'malil wudu. Beliau menegaskan di dalam kalimat tersebut bahwasanya istinsar yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan bukan istinsar pada perbuatan wudu, kata beliau. Karena istinsar pada amalan-amalan pada perbuatan wudu ini termasuk dari amalan-amalan wudu. Lakin hadza istinsarun khas. Akan tetapi riwayat ini yang dimaksud istinsar di sini adalah istinsar yang khusus, bukan dari amalan-amalan wudu. Naam. Hatta walau furidha anna al-insana fil barr wa laysa 'indahu ma wa yuridu ay yatayammama badal al-wudu. Naam. Naqulu istanthir thalathan li hadhihi al-hikmah. Hingga walaupun seseorang dia berada di lautan, tidak punya air, dia ingin untuk bertayamum pengganti dari wudunya, maka kita katakan istinsarlah 3 kali disebabkan karena hikmah yang terkandung di riwayat hadis ini. Sehingga beliau menegaskan istinsar itu amalan di luar dari wudu, bukan pada wudu, tapi di luarnya. Ini pula yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, belum menyebutkan hadza ahwatu wa anfa'u linnas. Pendapat yang menyebutkan bahwasanya istinsar ini disyariatkan walaupun seseorang tidak berkeinginan untuk berwudu adalah pendapat yang lebih berhati-hati dan lebih bermanfaat untuk manusia. Nah, ini belum menyebutkan ketika menjelaskan riwayat hadis ini di dalam syarah beliau ketika mensyarah hadis Bulugh Al-Maram. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah hukum istinsar tersebut. Apakah wajib ataukah sunnah? Subhanallah, itu ternyata khilaf di antara para al-fuqaha terkait wajibnya dan sunnahnya. Nah, ada yang menyebutkan bahwasanya istinsar ketika seorang terbangun dari tidur di malam hari ini termasuk dari perbuatan yang disunahkan, sehingga ketika ditinggalkan tidak mengapa. Ketika ditinggalkan itu tidak mengapa, dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Nah, mereka berdalil dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang Arabi, tawaddu'a kama amaraka Allah taala. Ketika engkau berwudu maka wudulah sebagaimana yang Allah azza wa jalla perintahkan. Dalam keadaan Allah azza wa jalla memerintahkan seorang berwudu tidak menyebutkan istinsar dan istinsyak, ya kan? Tidak menyebutkan istinsar dan istinsyak. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan tersebut ketika kita menyebutkan terkait hukum seseorang melakukan istinsar dan istinsyak ketika berwudu, apakah termasuk dari wajib ataukah sunnah. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama seperti Syekh Shalal Fauzan, beliau menyebutkan was-sahih annahu wajibun li'anna zahiral amri al-wujub. Beliau berpendapat yang sahih, yang benar, bahwasanya istinsar ketika seorang terbangun di malam hari sebanyak 3 kali dia lakukan istintharnya adalah perkara yang wajib, karena zahir dari perintah Rasul fal yastanthir thalathan itu memberikan makna al-wujub, wajibnya perintah tersebut, sehingga jangan ditinggalkan. Sehingga terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait masalah yang tadi kita sebutkan. Untuk lebih hati-hatinya, kita kerjakan keluar dari khilaf yang terjadi di antara para fuqaha. Ini termasuk dari perkara yang disunnahkan oleh mereka para ulama. Kalau semisal kita tidak beristinsar ketika terbangun di malam hari, maka sebagian ulama mengatakan, oh ini kita melakukan perbuatan dosa, maksiat, karena meninggalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau semisal kita beristinsar 3 kali, baik di wudu atau di luar wudu, maka kita akan keluar dari perselisihan para ulama tersebut. Naam. Minimalnya adalah ketika seseorang berwudu, ketika terbangun dari tidur, jangan dia berwudu sekali-sekali. Nah, sekali-sekali menyebabkan akhirnya istintarnya dilakukan mungkin sekali atau 2 kali. Tapi dia lakukan sebanyak 3 kali istintar. Ini tadi kita sebutkan adanya pendapat di antara para fuqaha yang membawakan syariat tersebut ketika seseorang dia berwudu. Nah, bukan di luar dari wudu. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pada lafaz fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Apakah yang dimaksud di dalam hadis ini secara zahirnya demikian hakikatnya syaitan itu tidur di malam tersebut di bagian lubang hidungnya, ataukah itu hanya sekedar majaz yang menyebutkan ungkapan-ungkapan yang dimaksud bukan pada hakikatnya. Bukan yang dimaksud bukan pada hakikatnya. Artinya ketika seorang dia terbangun dari tidurnya, seringnya hidungnya tersebut ada kotorannya, sehingga butuh untuk kemudian dibersihkan. Nah, apakah yang dimaksud berdasarkan hakikatnya, ataukah itu termasuk dari majaz? Ini juga dibahas dan diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Dari pendapat tersebut yang rajih adalah makna hadis ini dibawakan ke makna zahirnya, selama tidak ada riwayat yang memalingkan riwayat tersebut ke makna yang lain. Demikian pula kita terapkan pada makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita bawakan ke zahir dari riwayat tersebut. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengarkan hadis, barang siapa yang dia kemudian melakukan sholat, ternyata gerakan-gerakan sholatnya tersebut itu menyelisihi imam, mendahului imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar. Semoga Allah azza wa jalla merubah kepalanya tersebut atau tubuhnya atau bentuknya ke bentuk seekor himar, seekor keledai. Nah, ini juga riwayat yang sahih yang memberikan ancaman agar seseorang ketika dia melakukan gerakan-gerakan salat agar jangan mendahului imam. Ketika imam ruku, dia baru ruku. Ketika imam sujud, baru dia sujud. Jangan kemudian dia ruku dulu padahal imam itu belum ruku. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia bangkit dari ruku dalam keadaan ternyata imam belum bangkit dari rukunya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terdapat ancaman yang demikian keras dari Rasul. Rasul mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla merubahnya ke rubah seekor himar. Ini juga pendapat yang rajih dari mereka para fuqaha, dibawakan ke makna yang zahirnya. Makna yang zahirnya wallahu a'lamu bishawab. Demikian pula hadis yang tadi kita sebutkan fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. kita bawakan ke makna yang zahir dari riwayat tersebut. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Nah, kemudian kita bacakan riwayat yang berikutnya, riwayat yang setelahnya. Atau di sini ada faedah, ada satu faedah yang belum kita sebutkan. Pada lafaz fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Apakah lafaz ini umum terkena kepada semua manusia, baik yang tidak membaca wirid-wirid sebelum tidur ataukah yang sudah membaca wirid-wirid sebelum tidur? Nah, karena disebutkan di antara keutamaan-keutamaan seseorang membaca wirid-wirid sebelum tidur, di antaranya adalah membaca ayat kursi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kanat lahu hirzan minasyaitan, maka ia akan dijamin terselamatkan, terjaga dari syaitan hingga pagi harinya. Naam, la yuqarribuka syaitan, tidak didekati oleh syaitan di malam tersebut. Ataukah ketika seorang membaca zikir pagi dan sore, di antaranya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali di pagi hari, sore hari dia lakukan pula sebanyak 100 kali, maka dia akan dijaga oleh syaitan. Dijaga oleh syaitan. Kalau dia membacanya di sore hari, maka dia akan dijaga oleh syaitan dari sore hari tersebut hingga pagi harinya. Menunjukkan di malam hari dia akan dijaga oleh syaitan. Nah, yang menjadi pembahasan kita di sini adalah apakah hadis ini diterapkan pula bagi orang yang membaca wirid-wirid tersebut, ataukah hanya dikhususkan bagi mereka orang-orang yang tidak membaca zikir-zikir yang tadi kita sebutkan. Ini juga perkara yang dibahas oleh mereka para al-ulama. Dan kesimpulan dari penjelasan yang disebutkan oleh mereka, bahwasanya riwayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Keutamaan zikir sebelum tidur, keutamaan seorang berzikir di pagi hari, di sore hari. Karena yang dimaksud di dalam hadis-hadis yang terdapat pada penjelasan keutamaan seorang membaca ayat kursi sebelum tidur atau membaca zikir di pagi hari sehingga dia terjaga dari syaitan, maksudnya adalah terjaga dari was-was syaitan yang membahayakan dirinya, yang membahayakan dirinya, yang memadorotkan dirinya. Nah, dia tidak akan didekati oleh syaitan, yang dekatnya syaitan tersebut akan membahayakannya, akan membahayakannya. Sehingga bila maknanya demikian, tentulah bisa digabungkan riwayat ini dengan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena tidurnya syaitan di hidung seorang muslim yang membaca zikir-zikir tersebut tidak akan membahayakan dirinya, disebabkan karena dia membaca zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum tidurnya. Namun Rasul tetap menganjurkan agar dia melakukan istinthar di hidungnya sebanyak 3 kali agar syaitan keluar dari hidung tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله تعالى.